Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala faslun. Qira'atul Qur'an minal mushaf afdal minal qira'ati ala dhahril qalbi. Membaca Al-Qur'an dengan memakai mushaf itu lebih afdal daripada membaca Al-Qur'an dengan hafalan. Alasannya, karena memandang mushaf itu sendiri adalah sebuah ibadah matlubah yang diperintahkan. Sehingga seorang yang baca Quran dengan membaca mushaf, dia terkumpul padanya dua ibadah. Ibadah membaca dan ibadah memandang mushaf, melihat mushaf. Demikian yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain, yang merupakan salah seorang ulama besar Syafi'iyah. Demikian juga demikianlah yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan sejumlah ulama salaf. Bahkan Al-Ghazali menukil, membawakan nukilan di Al-Ihya, yaitu Ihya Ulumuddin. Bahasanya mayoritas para sahabat, mereka membaca Al-Quran dengan memakai mushaf. Dan mereka para sahabat tidak suka atau benci ayahu jayamun, berlalu satu hari dan mereka tidak melihat mushaf. Artinya mereka tidak membaca Al-Quran. Maka di sini disebutkan bahasanya para sahabat tidak suka, benci, sampai ada satu hari berlalu dan seorang itu tidak membaca Al-Quran. Dan diatkan oleh Ibn Abi Dawud, Ibn Abi Dawud meriatkan bahasanya membaca Al-Quran dengan memakai mushaf adalah yang dilakukan oleh banyak para ulama terdahulu, ulama salaf. Dan aku tidak melihat adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kemudian An-Nawawi mengatakan seandainya ada orang yang berpendapat bahasanya manakah yang lebih afdal dalam masalah membaca dengan hafalan ataukah dengan melihat mushaf. Jika seorang mengatakan kalau itu berbeda-beda tergantung orangnya, maka yang terbaik membaca dengan menggunakan mushaf untuk orang yang sama saja baginya kekhusyuan dan tadaburnya dalam kondisi membaca Al-Quran pakai mushaf ataukah membaca Al-Quran dengan hafalan. Dan yang terbaik adalah membaca Quran dengan hafalan untuk orang yang akan sempurna khusyuknya jika membaca Al-Quran dengan hafalan. Demikian juga akan sempurna tadaburnya jika membaca Al-Quran dengan hafalan. Dan akan menambah khusyuknya dan tadaburnya. Dan untuk orang yang akan khusyuknya dan tadaburnya itu akan bertambah seandainya dia membaca dengan menggunakan mushaf. Dan akan bertambah khusyuk dan tadaburnya seandainya dia membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf. Seandainya ada orang yang berpendapat dengan memberikan rincian semacam ini, niscaya adalah pendapat yang baik. Kata An-Nawawi, wadzahir, dan nampaknya bahasanya perkataan para salaf dan perbuatan mereka, itu kita tafsiri dengan rincian semacam ini. Maka secara umum kita katakan, maka secara umum bisa kita simpulkan secara umum, maka membaca Quran dengan menggunakan mushaf itu lebih afdal karena di sana ada dua ibadah. Berbeda dengan orang yang baca Quran dengan hafalan, maka dia cuma melakukan satu ibadah, yaitu membaca saja. Ini secara umum. Adapun secara detail, kita katakan ini tergantung orangnya. Ya. Untuk orang yang lebih khusyuk, lebih bisa menghayati kalau memakai mushaf, ya maka memakai mushaf lebih afdal. Demikian juga kalau untuk orang yang lebih khusyuk, lebih menghayati kalau tidak pakai mushaf, maka tidak pakai mushaf untuk dia yang lebih afdal. Demikian juga tentunya untuk orang yang membaca Al-Quran tujuannya adalah untuk mengulang hafalan, tentunya yang lebih afdal adalah dia membaca tanpa mushaf. Kemudian faslun fi istibabil qira'atil jama'ati mujtami'in wa fadlil qari'in minal jama'ati wassami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa haradahum wa nadabahum ilaiha. Fasal, menurut pendapat An-Nawawi dianjurkan sejumlah orang itu membaca Al-Qur'an bersama-sama. Dan keutamaan orang yang Al-Qari'in minal jama'ati, keutamaan para pembaca Al-Quran minal jama'ati dari sekelompok orang, dan keutamaan orang yang mendengarnya, mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan penjelasan tentang keutamaan orang yang mengumpulkan banyak orang untuk membaca Al-Quran, waharadahum, dan memotivasi mereka dan menganjurkan mereka untuk melakukan hal tersebut. An-Nawawi mengatakan, maka ketahuilah bahasanya sekelompok orang membaca Al-Quran mujtami'in dengan bersama-sama, hukumnya adalah dianjurkan dengan banyak dalil yang zahir, dengan berbagai dalil yang jelas menunjukkan makna kesana, dan perbuatan salaf dan khalaf mutadzahirah yang banyak. Di antara dalilnya adalah terdapat hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min qaumin yadhkurunallaha," tidak ada sekelompok orang yang mengingat Allah, dan termasuk ingat Allah membaca Quran, "illa hafat bihimul malaikah," kecuali para malaikat mengerumuni mereka, "wa ghasyatum rahmah," kasih sayang Allah bercurah-curah menutupi mereka, "munazalat alim sakinah," ketenangan turun pada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka, "fiman indah," di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah. Kata Tirmidzi, hadisnya hadis hasan sahih. Dicatatkan kaki dikatakan yang benar hadis ini diatkan oleh Muslim dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, demikian juga Ibnu Majah dan Ahmad. Maka Abu Ainain mengatakan waqad qasara Nawawi, dan Nawawi melakukan taksir, melakukan satu hal yang kurang tepat ketika menisbatkan hadis ini pada Tirmidzi, padahal hadis ini ada di Sahih Muslim. Maka di sini kita jumpai adab dalam menyebutkan periwayat hadis. Ini adalah satu hal yang dinilai keliru, dinilai ceroboh, dinilai kurang tepat jika ada sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan disebutkan hadis ini riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, padahal ada di riwayat Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Tidak sematasnya hal macam ini dilakukan. Kalau memang hadis sebuah hadis itu ada di Sahihain Bukhari Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja, maka yang pertama kali dilakukan adalah kita katakan hadis ini diriatkan oleh Bukhari, hadis ini diriatkan oleh Muslim. Baru setelah itu mungkin bisa ditambahkan Tirmidzi atau Abu Dawud atau Nasa'i. Maka tapi cuma menyebutkan ini riwayat Nasa'i padahal itu riwayat Muslim atau padahal itu riwayat Bukhari, ini dinilai sebagai satu hal yang keliru. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah, ya, dalam pelajaran yang lewat telah disampaikan, ini jadikan dalil dianjurkannya di antara tempat yang baik atau tempat yang utama untuk membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran di masjid. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca kitab Allah dan mereka saling mengkaji kitab Allah di antara mereka, kecuali turun untuk mereka ketenangan, menutupi mereka kasih sayang Allah, dan para malaikat pun mengepung mereka, mengelilingi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat di sisinya. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dengan sanad yang sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari keluar dari rumahnya dan menjumpai para sahabat yang membuat halaqah. Para sahabat yang membuat halaqah. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Maka para sahabat mengatakan, kami duduk untuk mengingat Allah dan kami menyanjung Allah karena hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kami dengan Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atani Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, Jibril baru saja mendatangiku dan menceritakan kepadaku, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaika, bahasanya Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Diriatkan oleh Tirmizi dan Nasa'i, Tirmizi mengatakan hadis hasan gharib, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali dari sanad ini. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Namun yang benar sebagai catatan kaki, hadis ini juga diriatkan oleh Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, satu hari Muawiyah keluar dari rumahnya dan menjumpai satu halaqah di masjid. Maka Muawiyah kemudian bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Maka mereka mengatakan, kami duduk untuk mengingat Allah. Dan Muawiyah mengatakan, Allahumma ajlasakum illa dhaka, demi Allah, apakah tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali tujuan itu? Mereka mengatakan, wallahi ma ajlasana illa dhaka, demi Allah, hanya itu yang menyebabkan kami duduk. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah tuhmatan lakum, karena aku curiga dengan kalian. Wa makana ahadun, dan tidak ada seorang pun yang posisinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana posisiku dengan Rasul, yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku. Muawiyah ini mengatakan tidak ada seorang sahabat yang posisinya dengan Rasulullah sebagaimana posisiku. Di mana Muawiyah bin Abi Sufyan ini termasuk katabatul wahyu, juru tulis wahyu. Demikian juga dia adalah adik dari salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang yang posisinya sebagaimana posisi Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih sedikit hadisnya daripada diriku. Dan senyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari keluar dari rumahnya menjumpai para sahabat membuat sebuah halaqah, sebuah lingkaran. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian duduk? Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, kami duduk untuk mengingat Allah, memuji Allah karena hidayah Islam yang Allah berikan kepada kami dan nikmat yang Allah berikan kepada kami. Dan para sahabat, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ajlasakum ila dhaka, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kalian duduk kecuali itu. Mereka mengatakan, wallahi, demi Allah, ma'ajlasana illa dhaka, tidak ada yang menyebabkan kami duduk kecuali karena itu. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku tidaklah meminta kalian bersumpah karena menuduh atau mencurigai kalian Akan tapi baru saja Jibril datang padaku dan menceritakan kalau Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Kemudian Muhaqqiq mengatakan di akhir bahasan beliau, waqad qasara An-Nawawi, dan kembali An-Nawawi melakukan taksir, melakukan satu perbuatan yang tidak sepantasnya, di mana beliau menisbatkan hadis ini diriatkan oleh Tirmidzi, pada hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Maka hadis-hadis tadi dibawakan oleh An-Nawawi untuk dalil bolehnya, bahkan dianjurkannya orang berkumpul kemudian baca Quran bareng-bareng. Kemudian diriatkan Ad-Darimi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Mastama'a ila ayatin min kitabillah," siapa yang mendengarkan satu ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh seseorang, "kanat lahu nuran," maka dia akan mendapatkan cahaya, maka ada cahaya untuknya. Hadis ini juga diriatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Hasan Al-Basri dari Abu Hurairah, marfu'an, dinisbatkan sebagai sabda Nabi, barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitab Allah, maka tercatat untuknya pahala yang berlipat ganda, dan siapa yang membacanya maka ada baginya cahaya pada hari kiamat. Ini kalau marfu', ini bunyi redaksi hadis ini ketika dimarfu'kan, dinisbatkan sebagai sabda Nabi. Kesimpulannya, Muhaqqiq mengatakan, fal hadis dhaifun marfu'an sahihun mauqufan. Maka hadis ini kalau dinisbatkan sebagai sabda Nabi, dhaif, akan tapi kalau dinisbatkan sebagai perkataan Ibn Abbas, itu sahih. Dikatakan oleh Ibn Abbas dalam Sunan Ad-Darimi. Dan diriatkan oleh Ibn Abi Dawud, bahasanya Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau yadrus Quran, mengkaji Al-Quran bersama sejumlah orang yang mereka membacanya bersama-sama. Waruya dan diriatkan tentang keutamaan belajar Quran bersama-sama dari sejumlah afadilis salaf, sejumlah para ulama salaf yang istimewa dan khalaf, demikian juga para qadhi, para hakim di masa silam. Dari Hasan bin Atiyah, seorang tabi'in, dan Al-Auza'i, seorang tabi'in. Keduanya mengatakan, awalu man ahdasa dirasata fi masjid Dimasqa, orang yang pertama kali mengadakan kajian Al-Quran, mengkaji Al-Quran di Masjid Damaskus, adalah seorang yang bernama Hisham bin Ismail. Ketika dia datang ke kota Damaskus di masa pemerintahan Abdul Malik. Adapun hadis yang diriatkan oleh Ibn Abi Dawud dari Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab, bahasanya beliau mengingkari cara belajar Quran dengan membacanya bersama-sama. Dengan dia mengatakan, aku tidak pernah melihat hal ini dan tidak pernah mendengarnya. Dan padahal aku telah menjumpai banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni mara'aitu ahadan fa'alaha, artinya aku tidak melihat satupun sahabat melakukannya. Kemudian dari Ibnu Wahab, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Malik, apa pendapatmu tentang sekelompok orang yang berkumpul, lalu mereka membaca Al-Quran jami'an bersama-sama. Mereka membaca satu surat, sampai mereka menyelesaikan surat tersebut. Fa'angkara dzalika wa abahu. Maka Imam Malik mengingkarinya dan mencelanya. Kemudian Imam Malik mengatakan, laisa hakadza kana yasna'un nazu. Tidak demikianlah yang dilakukan oleh manusia, oleh banyak orang. Inna makana yaqra'u rajula 'alal akhari, yang dipraktikkan oleh banyak orang untuk belajar Al-Quran adalah seorang murid membaca Al-Quran di hadapan gurunya, dia setorkan bacaannya kepada gurunya. Maka An-Nawawi menyebutkan dua ulama yang mengingkari cara belajar Al-Quran dengan cara ya, membacanya bersama-sama. Yang mengingkari adalah Imam Malik, demikian pula Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab. Nah, komentar An-Nawawi tentang pendapatnya Imam Malik yang mengingkari hal ini, maka beliau mengatakan pengingkaran tersebut menyelisih apa yang dipraktikkan oleh salaf dan khalaf, dan menyelisihi apa yang dituntut oleh dalil, maka itu adalah pendapat yang harus ditinggalkan. Dan pendapat yang bisa dipegangi adalah keterangan yang telah lewat yang menunjukkan dianjurkannya hal tersebut. Akan tapi lil qira'a fi halil istima', akan tapi membaca Al-Quran dalam bentuk bersama-sama memiliki beberapa syarat. Qad bayyanaha, yang telah kami jelaskan, yang sepatutnya diperhatikan, wallahu a'lam. Adapun keutamaan orang yang mengumpulkan banyak orang alal qira'ah untuk membaca Al-Quran, maka di dalamnya terdapat dalil yang banyak, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adallu alal khairi, orang yang menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Diriatkan oleh Muslim dan yang lainnya. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, sungguh jika Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu pada satu orang, maka itu lebih baik daripada unta yang berwarna merah yang merupakan unta yang paling mahal. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak dan terkenal, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan adalah kalian tolong menolong untuk melakukan bir dan takwa, dan tidaklah diragukan besarnya pahala orang yang melakukan hal tersebut. Maka kita lihat An-Nawawi berpendapat dibolehkannya, bahkan dianjurkannya orang baca Al-Quran dengan bersama-sama. Namun nampaknya yang beliau anjurkannya adalah membaca Al-Quran dalam rangka untuk dirosah, dalam rangka untuk belajar. Beliau menganjurkan, membolehkan, bahkan menganjurkan orang yang mengajar atau mengkaji dan mengkaji Al-Quran dan mengajar Al-Quran dengan cara baca Al-Qurannya dilakukan rame-rame. Ya, jadi guru membacakan satu ayat, kemudian beberapa muridnya kemudian menirukan bacaan guru tersebut dengan bersama-sama. Dalil yang jadi dalil beliau adalah dalil tentang keutamaan majelis zikir atau majelis ilmu. Demikian pula beliau bawakan beberapa perbuatan salaf, praktek salaf. Di antaranya adalah praktek sahabat Abu Darda. Ya, praktek sahabat Abu Darda. Maka kalau kita lihat praktek sahabat Abu Darda tentang masalah ini, maka mungkin kita katakan bahasanya ini adalah baca Al-Quran yang bersama-sama ini adalah dalam rangka belajar. Akan tapi An-Nawawi membuat kesimpulan tentang masalah ini sebagaimana di awal fasal, beliau tidak mempersyaratkannya sebagai dalam kondisi belajar. Beliau cuma mengatakan, ketahuilah bahasanya sejumlah orang atau sekelompok orang baca Al-Quran bersama-sama, hukumnya dianjurkan. Dia tidak membatasinya, itu dalam kondisi belajar. Kemudian beliau membantah pendapat Imam Malik, demikian juga Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab yang mengingkari hal ini. Yang sebenarnya mungkin bisa kita kompromikan antara praktek Abu Darda, demikian juga perkataan Malik. Ini bisa kita kompromikan dengan kita katakan bahasa yang dicela oleh Imam Malik adalah ketika membaca Quran bersama-sama tersebut dijadikan sebagai ibadah dan bukan hanya sekedar dalam rangka belajar. Kalau dalam rangka belajar maka boleh, sebagaimana dipraktikkan oleh Abu Darda. Tetapi kalau itu dijadikan sebagai ibadah itu sendiri, ya, setiap malam Jumat maka bareng-bareng baca surat Yasin misalnya, orang kumpul di satu rumah kemudian baca Yasin bareng-bareng, ya, atau kegiatan yang lainnya. Nah, kalau ini dijadikan sebagai ibadah maka maka layak untuk diingkari sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Oleh karena itu tentang masalah membaca Al-Quran berkaitan dengan bersama-sama, maka penjelasan yang bagus yang saya jumpai dalam masalah ini adalah penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin di syarah beliau untuk hadis Arba'in An-Nawawiyah di bab Majtama'a Qaumun fi Baitin min Buyutillah. Beliau merinci bentuk-bentuk dan cara-cara membaca Al-Quran. Beliau mengatakan di antara kandungan hadis Majtama'a Qaumun fi Baitin min Buyutillah, disinginkan faedah ke-18 adalah anjuran untuk al-istima' ala kitabillah, berkumpul untuk membaca atau mengkaji kitab Allah. Kemudian berkumpul dalam rangka untuk membaca dan mengkaji kitab Allah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sekelompok orang membaca Al-Quran jami'an bersama-sama dengan satu mulut dan satu suara. Wahada ala sabili ta'lim la ba'sa bihi. Dan ini jika dalam rangka untuk mengajar, dalam rangka untuk proses belajar mengajar, hukumnya tidak mengapa. Semisal seorang guru membaca satu ayat, kemudian diikuti oleh murid-muridnya bisautin wahid dengan suara yang bersama-sama. Wa in kana ala sabili ta'abbud fa bid'ah. Akan tapi jika dilakukan dalam dijadikan sebagai bentuk beribadah maka hukumnya bid'ah karena tidaklah dinukil dari para sahabat dan tabi'in. Maka keterangan An-Nawawi di At-Tibyan yang baru saja telah kita baca mungkin kita bisa kompromikan dengan penjelasan yang diberikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Perbuatan Abu Darda ini adalah ala sabili ta'lim, dalam rangka untuk proses belajar mengajar. Adapun pengingkaran Imam Malik, demikian juga pengingkaran Ad-Dohak adalah ketika membaca Al-Quran bersama-sama itu ala sabili ta'abbud, dijadikan sebagai bentuk ibadah, ibadah rutin tiap malam tertentu, kumpul di satu tempat kemudian baca surat tertentu bersama-sama. Kemudian yang kedua, dan apa yang dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin ini sama persis dengan apa yang difatwakan oleh Al-Sunnah Ad-Da'imah, itu membedakan antara ala sabili ta'lim ataukah ala sabili ta'abud, baca Quran bersama-sama dengan satu suara itu dalam rangka belajar ataukah dalam rangka ibadah. Jika dalam rangka belajar hukumnya boleh, jika dalam rangka ta'abud, jika dalam rangka beribadah maka hukumnya tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah sekelompok orang berkumpul lalu salah satu membaca yang lain diam. Kemudian yang kedua, orang kedua membaca, kemudian orang ketiga, kemudian orang keempat dan seterusnya. Maka untuk model kedua ini terbagi lagi menjadi 2 model. Yang pertama, bahan yang dibaca itu diulang-ulang. Misalnya orang pertama membaca 1 lembar. Kemudian setelah dia selesai, maka orang kedua membaca lembar yang sama. Kemudian orang ketiga membaca lembar yang sama. Orang pertama membaca, yang lain diam. Dia membaca 1 lembar. Setelah dia selesai, orang kedua membaca, yang lain diam. Dan dia membaca apa yang dibaca oleh orang pertama, kemudian orang yang ketiga juga demikian. Wa hadzal ba'sa bihi, dan ini hukumnya tidak mengapa, wala siyama li hufadzil Quran, terlebih lagi untuk para penghafal Quran yang mereka ingin memantapkan, menguatkan hafalan mereka. Kemudian bentuk yang kedua adalah yang dibaca berbeda. Orang pertama membaca, yang lain diam. Kemudian orang yang kedua membaca, dan apa yang dia baca berbeda dengan bahan bacaan orang yang pertama. Yang ini nanti akan dibahas oleh An-Nawawi, yang ini disebut dengan Al-Idarah. Wa hadza la aidan la ba'sa bi, dan ini juga hukumnya tidak mengapa. Kemudian bentuk yang ketiga, al-istima' al-Quran, kumpul untuk belajar atau membaca Al-Quran. Bentuk yang ketiga adalah banyak orang kumpul di satu tempat, kemudian masing-masing orang membaca untuk dirinya sendiri tanpa mendengarkan bacaan orang lain. Inilah yang dipraktekkan oleh banyak orang pada saat ini, di zaman ini. Kita jumpai ada banyak orang berada di satu shaf di dalam masjid, dan masing-masing membaca untuk dirinya sendiri, sedangkan yang lain tidak membaca, tidak mendengarkan apa yang dia baca. Ini juga hukumnya boleh. Maka banyak orang kumpul di satu tempat, misalnya di masjid, sambil nunggu sholat Jumat, atau yang sambil nunggu sholat, mereka sudah baris di shaf, dan masing-masing baca Quran untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang mendengarkan yang lain. Ya, masing-masing sibuk dengan bacaannya masing-masing. Inilah yang dipraktikkan oleh banyak orang, dan ini hukumnya juga tidak mengapa. Maka jika kita mau kompromikan antara apa yang dipraktikkan oleh Abu Darda dengan demikian juga pengingkaran Imam Malik, maka kita bisa kompromikan dengan rincian yang diberikan oleh sebagian ulama tentang masalah hukum baca Al-Quran bersama-sama. Meskipun kalau kita lihat, pendapat An-Nawawi tidak merinci hal ini. Baik itu ala sabili ta'lim, dalam rangka untuk belajar, ataukah ala sabili ta'abud, An-Nawawi tidak merinci hal ini. Ya. Sebagaimana di perkataan beliau di awal, fasal. I'lam anna qira'at al-jama'ah mujtami'in, mustahabbatun bidala'il al-zahira. Kemudian tadi disampaikan perkataan Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih tentang keutamaan mendengarkan bacaan Al-Quran. Siapa mendengarkan bacaan Al-Quran, maka untuknya cahaya pada hari kiamat nanti. Meskipun ini adalah hadis mauquf, perkataan sahabat, akan tapi ini bicara tentang masalah akhirat, tentang masalah pahala, maka statusnya adalah marfu'. Statusnya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir pasal, An-Nawawi menjelaskan pahala orang yang mengkoordinir. Pahala orang yang mengkoordinir agar banyak orang kumpul, kemudian belajar dan mengkaji Al-Quran. Maka cuma tukang opiak-opiak, kumpulkan orang, dia enggak ngajar, maka untungnya pahala yang besar. Meskipun dia enggak ngajari. Dia cuma ngumpulkan orang. Ayo pada ngaji. Cuma dia, kata orang, modal lambe. Cuma ayo. Mau dia sendiri, boleh jadi malah enggak ngajar. Dia cuma sebagai koordinator saja. Maka meskipun demikian, kata An-Nawawi ini adalah satu amal kebajikan, ya, adalu ala khair kafa'ilihi, orang yang menunjukkan orang lain kebaikan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Dan ini termasuk ta'awud alal birri wa taqwa. Ada yang bagian opiak-opiak ngumpulkan orang, ada yang bagian ngajar. Ini ta'awun alal birri wa taqwa. Ini kerjasama untuk berbuat baik. kerjasama antara yang ngajar, ada antara panitia, antara yang nyari orang. Nah, ini adalah termasuk ta'awun, tolong-menolong dan kerjasama dalam bir dan taqwa. Dan termasuk juga perbuatan ini dalam hadis, sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, seandainya Allah menjadikan dirimu sebagai sebab hidayah satu orang, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang paling mahal harta, unta yang paling mahal harganya. Meskipun konteks hadis ini, sabda Nabi kepada Ali bin Abi Thalib ini konteksnya adalah hidayah Islam. Namun kita lihat di sini An-Nawawi menjadikannya sebagai dalil untuk hidayah secara umum, hidayah baca Quran, hidayah bisa baca Quran, bisa ya, yang belum bisa baca Quran jadi bisa, yang sudah bisa yang belum lancar jadi lancar. Ini termasuk dalam, bisa dimasukkan ke dalam hadis ini. Maka ini menunjukkan praktek ulama tentang al-ibratu bi'umumi lafzi la bi'khususi as-sabab. Bahasanya kesimpulan kandungan satu dalil Quran atau sunnah itu disimpulkan dari redaksinya dan teksnya yang umum, meskipun sebabnya adalah sebab yang khusus. La yahdi Allah bika rajulan wahidan, ini sebabnya hidayah, masalah hidayah Islam, akan tapi sah-sah saja ketika dipakai untuk hidayah yang lebih detail, hidayah untuk bisa baca Quran, hidayah untuk bisa lancar baca Quran dan seterusnya. Kemudian fasal berikutnya tadi yang kita singgung, fil idarah bil Quran, hukum membaca Al-Quran dengan model idarah. Idarah artinya muter. Nah, dari kata-kata daro ya du, artinya berputar. Baca Al-Quran dengan model idarah artinya baca Al-Quran dengan bentuk muter yang di tempat kita namanya bentuk tadarusan. Nah, ya, kalau di tempat kita disebut model tadarus, ayo tadarus Quran, itu maksudnya idarah. Yang banyak dilakukan oleh banyak orang di bulan Ramadan, atau juga di banyak tempat itu di luar Ramadan, juga dilakukan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Mungkin maka orang kumpul untuk katanya acara tadarus Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan tadarus di situ, dalam istilah yang ada di tempat kita, maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan model Al-Idarah. Apa hukum Al-Idarah Bil-Quran? Atau sebelumnya, apa definisi Idarah? Hiya, Idarah adalah yajtami' jama'atun, sekelompok orang kumpul. Yaqra ba'duhum usra, kemudian orang yang pertama membaca 1/10. Ya. 1/10 juz. Atau ya 1 juz. Atau yang lainnya. Sumaya skut. Kemudian orang yang baru saja, orang yang sudah membaca tadi, kemudian tugasnya diam. Wayaqra akhar. Kemudian orang yang kedua membaca min haitsu intaha al-awwal. Dimulai dari ayat terakhir, setelah ayat terakhir yang dibaca oleh orang yang pertama. Tsumma yaqra'u akhar, kemudian membaca, kemudian orang yang ketiga membaca dan seterusnya. Sedangkan hukumnya wa hadza jaizun hasanun. Dan ini hukumnya adalah jaiz, boleh, hasanun, dan satu hal yang baik. Di antara yang membolehkan hal ini sebelum An-Nawawi adalah Imam Malik. Wasu'ila Malikun rahimallah, dan Imam Malik ditanya tentang hukum baca Al-Quran dengan model Al-Idarah, dan beliau mengatakan labak sabihi, hukumnya tidak mengapa, artinya boleh. Maka berdasarkan penjelasan ini, kita katakan bahasanya hukum acara tadarus ima boleh jadi di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, hukumnya boleh. Ya, hukumnya ada satu hal yang dibolehkan. Oleh karena itu, apa yang tertulis di majalah Al-Furqan edisi terakhir yang membid'ahkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan dan dianggap sebagai bid'ah Ramadan, fafihin nadar. Di mana letak bid'ahnya? Apakah karena itu idarah? Ya, maka di sana dikatakan bid'ah tadarus Al-Quran dengan pengeras suara dengan mic. Maka apa yang dipermasalahkan di sini? Maka di sini dalam kegiatan ini ada beberapa unsur. Yang pertama, cara baca Al-Qur'annya. Cara baca Al-Qur'annya adalah modelnya apa? Idarah. Apa hukum idarah? Jais. Hasanun, bahkan kata Nawawi. Maka ada masalah. Kemudian dimikkan luar. Ya, dimikkan mik luar. Apakah ini bid'ah ataukah ini satu hal yang tidak benar? Karena tidak semua hal yang tidak benar itu hukumnya bid'ah. Kalau memang ini kita misalnya tidak setuju, oh ini tidak tepat karena ini ganggu orang malam-malam dan sebagainya, ya maka bukan berarti kita hukumi itu bid'ah. Ya, ini ganggu orang, ini mengandung maksiat, mengandung unsur maksiat. Oleh karena itu, maka di mana letak bid'ahnya? Maka di mana letak bid'ahnya sehingga divonis sebagai salah satu bid'ah di bulan Ramadan? Di mana letak bid'ahnya? Kita untuk catatan berkaitan dengan penilaian sebagian orang yang menilai bid'ahnya tadarus dengan pengeras suara di bulan Ramadan. Ya, kalau kita cermati, maka ada satu hal yang perlu dipertanyakan, di mana letak bid'ahnya? Letak bid'ahnya itu yang mana? Kalau dia yang dipermasalahkan adalah masalah pengeras suaranya, apakah ini maksiat, ganggu orang, ataukah ini bid'ah? Kemudian berikutnya adalah faslun firaf isaud bil qiraati. Kemudian poin berikutnya adalah fasal tentang bersuara keras atau membaca Al-Quran dengan suara keras. Hadza faslun muhimun yambari ayyuta nabihi. Ini adalah fasal yang penting yang perlu diperhatikan. Ketelah bahasanya terdapat banyak hadis fi sahih dalam kitab sahih dan yang lainnya yang menunjukkan dianjurkan untuk membaca Quran dengan suara keras. Namun juga terdapat atsar riwayat yang menunjukkan anjuran untuk al-ikhfa, membaca Quran dengan suara lirih. Al-ikhfa menyembunyikan suara, wa khafdus shaut dan merendahkan suara. Dan akan kami sebutkan dari dalil-dalil tersebut tarfan yasiran, sedikit saja sebagai isyarat pada pokoknya insyaallah taala. Berkata Abu Hamid Al-Ghazali dan para ulama yang lain, cara untuk kompromi di antara berbagai hadis dan riwayat yang berbeda-beda dalam masalah ini, antara yang menganjurkan untuk bersuara keras dan yang menganjurkan untuk tidak bersuara keras, cara komprominya adalah jika dengan bersuara lirih itu lebih jauh, lebih aman dari riya, maka membaca Quran dengan suara lirih itu yang lebih afdal untuk orang yang dikhawatirkan terjebus dalam riya. Akan tapi jika seorang itu tidak khawatir riya ketika dia pamer, niat pamer ketika dia membaca Quran dengan suara keras, biljahri waraf isot, maka untuk orang yang tidak dikhawatirkan dan tidak merasa khawatir terjumus dalam riya, maka bersuara keras dalam membaca Al-Quran itu lebih afdal. Alasannya, amal fihi akthar. Alasan yang pertama, karena amal yang dilakukan oleh orang yang baca Quran dengan suara keras itu lebih banyak. Ya, amalnya lebih banyak, dia punya amal baca Quran dan amal berteriak. Dia punya amal baca Quran dan punya amal bersuara keras dalam baca Quran. Dan alasan yang kedua, li'ana fa'idatahu tata ada, karena manfaatnya itu meluas pada orang lain. Manfaat baca Quran itu bukannya untuk dirinya, namun orang lain juga bisa dengar. Dan kaidah dalam masalah mufaddalah bainal a'mal, kaidah dalam masalah membandingkan manakah amal yang lebih afdal, kaidahnya adalah an-nafu al-muta'addi afdal minal lazim. Manfaatnya satu amal yang manfaatnya itu muta'addi tersebar itu lebih afdal daripada satu amal yang manfaatnya tidak tersebar. Ya. Maka secara umum amal yang muta'addi semacam bersedekah, mengajar, amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih afdal daripada sholat sunnah, daripada baca Quran dan yang lain. Kenapa? Baca Quran untuk diri sendiri dan yang lain. Ya. Kalau bersedekah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, demikian juga ngajar, mengajarkan ilmu din, ilmu agama, maka ini amal yang manfaatnya menyebar untuk pelaku dan untuk orang lain. Maka secara umum, ini kaidah umum yang boleh jadi kaidah ini tidak berlaku untuk kasus-kasus tertentu. Secara umum, amal yang muta'addi, amal yang manfaatnya itu tersebar luas, itu lebih afdal daripada amal yang tidak muta'addi. Karena baca Quran dengan suara keras itu membangunkan hati orang yang membaca dan mengumpulkan perhatiannya kepada agar memikirkan apa yang dibaca dan memalingkan pendengarannya agar mendengarkan apa yang dia baca. Dan orang yang baca Al-Quran dengan suara keras itu mengusir kantuk dari dirinya sendiri. Ya, kalau orang baca Quran dengan suara lirih, maka makin lama makin lirih, kemudian hilang. Dan kalau dia baca Quran dengan suara keras, maka salah satu manfaatnya kata An-Nawawi, dia mengusir kantuk dari dirinya sendiri. Wayazidu fi nasyat, dan ini menambah dia semakin semangat untuk baca Quran. Ya. Demikian juga ini jika ini dah perlu untuk bangun, dah saatnya untuk bangun, maka itu membangunkan orang yang tidur. Kalau ini misalnya baca Quran di tengah malam, di tengah-tengah keluarganya, dan dia ingin bangunkan keluarganya untuk sholat malam, maka dia baca Quran dengan suara keras. Nah, ini salah satu manfaatnya, yang tidur kemudian bangun. Atau yang lalai, mengingatkan orang yang lalai. Di situ ada beberapa orang lalai, ya nggak jelas mau berbuat apa. Akhirnya kemudian ada orang yang baca Quran dengan suara keras. Maka orang yang lalai tadi, oh iya ada amal yang baik yang bisa kita kerjakan, baca Quran. Akhirnya diikuti oleh orang lain yang lalai, kemudian mereka menghentikan kelalaiannya dan ikut-ikutan baca Quran, ambil mushaf Quran dan membacanya. Wa yunashshituhu, atau menyemangati orang lain. Ada orang yang baca Quran dengan semangat, dan di dekatnya ada orang yang baca Al-Quran dengan luyu. Wah, ini orang ini semangat sekali baca Qurannya. Akhirnya ketularan, akhirnya tertular semangat untuk baca Quran. Para ulama mengatakan jika hadir atau jika ada satu dari berbagai niat ini pada diri orang yang baca Al-Quran, maka membaca Quran dengan suara keras itu lebih afdal. Dan jika istama'at berkumpul semua niat ini, maka pahalanya berlipat-lipat. Maka jika salah satu niat dari niat-niat di atas itu ada pada diri orang yang baca Quran, maka baca Quran dengan suara keras itu lebih afdal. Ya, misalnya baca Quran tujuannya apa? Supaya enggak ngantuk. Maka ya afdal. Lebih baik dia baca Quran dengan suara keras. Kalau semua niat tadi yang disebutkan tadi itu terkumpul pada dirinya, pahalanya berlipat-lipat. Maka pahala itu bisa bertambah dan bertambah berlipat disebabkan karena banyaknya niat. Ya. Orang yang melakukan satu amal, niatnya cuma satu, ya dapatnya cuma satu. Ada orang yang baca Quran dengan suara keras, niatnya dua, ya maka dapat dua. Niatnya tiga, ya dapat tiga. Niatnya empat, ya dapat empat. Niatnya lima, dapat lima. Maka satu pahala itu bisa berlipat-lipat karena banyaknya niat. Dan inilah yang membedakan ibadahnya orang yang berilmu dan ibadahnya orang yang kurang berilmu. Orang yang kurang berilmu, ya paling baik beribadah dengan niat, satu niat. Orang yang berilmu, karena dia tahu ini saya bisa niatkan untuk ini, untuk itu, bisa niatkan ini, bisa niatkan itu, kemudian itu lagi, maka dia melakukan satu amal ibadah dengan banyak niat, dan dia mendapatkan pahala yang berganda dan berlipat-lipat karena banyaknya niat yang ada pada dirinya. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, oleh karena itu kami katakan, membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf itu yang lebih afdal. Ya. Sampai di sini perkataan Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin. Fadha hukmul masalah, maka inilah kesimpulan hukum permasalahan, manakah yang lebih afdal, baca Quran dengan suara keras ataukah dengan suara lirih. Adapun riwayat tentang masalah ini, maka banyak, akan aku isyaratkan sedikit min ba'diyah, dari yang sedikit. Dari sebagian, sudah sedikit, namun dari sebagian lagi. Terdapat dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma adzana Allah li syai'in, ma adzana li nabiyyin hasana sauti yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seorang nabi yang suaranya bagus, ya taghanna bil Qur'an, dan dia ya, membaca Al-Qur'an dengan nada yang indah, ya jaharu bihi, dan dengan suara yang keras. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan adzana maknanya adalah istama'a, mendengar. Dan ini mengisyaratkan ridha dan menerima. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, suka untuk mendengarkan seorang nabi yang suaranya bagus, membaca Al-Qur'an, baca kitab Allah, dan dia bersuara keras dan dengan nada yang indah. Maka jika Allah mendengarkannya, maka buahnya adalah Allah ridha dengannya dan Allah menerima amalnya. Dan dari Abu Musa al-Asari radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utita laqad utita mizmaran min mazamir ali Dawud." Ya. Sungguh engkau telah diberi seruling, maksudnya suara indah, di antara atau sebagian dari suara indahnya keluarga Dawud. Yang dimaksud dengan Ali Dawud adalah Dawud itu sendiri. Yang dimaksud dengan Ali Dawud adalah Dawud itu sendiri. Maka engkau telah diberi suara yang indah, sedikit suara indah yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Maka ini menunjukkan terpujinya suara yang indah ketika baca Quran. Demikian juga hadis yang lewat menunjukkan terpujinya suara yang indah dalam membaca Al-Quran. Dan dikatakan oleh Muslim, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atika al-barihata." Laqad ra'aituni, sungguh aku ingat. Aku melihat diriku, itu maksudnya aku ingat. Laqad ra'aituni, sungguh aku ingat, bahasanya aku mendengarkan bacaanmu semalam. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Asari. Nabi mendengarkan, kemudian setelah itu Nabi mengatakan tadi, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud." Nabi mendengarkan bacaan Al-Qur'annya Abu Musa al-Ash'ari. Artinya, Abu Musa al-Ash'ari membaca Qur'an dengan suara keras, sehingga bisa didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak dengan suara keras, tentu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mendengarkannya. Kemudian dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi asyadda adzanan, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mendengarkan, ila rajulil hasani sauti, kepada seorang yang bagus suaranya, Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Maka Allah lebih mendengarkan daripada min sahibil qainati ila qainatihi, daripada seorang tuan yang memiliki budak yang pandai bernyanyi mendengarkan nyanyian budaknya. Maka seorang pemilik budak, dia punya budak perempuan yang pandai bernyanyi, maka dia akan ketika budaknya ini menyanyi, tentu dia akan sangat mendengarkannya. Nah, Nabi katakan Allah lebih mendengarkan daripada seorang yang mendengarkan seorang penyanyi. Diatkan oleh Ibnu Majah, namun ya, muhaqqiq mengatakan hadis yang dhaif. Diatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, namun ada khilaf. Qala Busiri, berkata Al-Busiri di Zawaid Ibnu Majah, sanadnya hasan. Kemudian muhaqqiq mengatakan laisa kama qala, tidak sebagaimana yang beliau katakan. Penilaian hasan yang beliau sampaikan itu tidak tepat. Dan hadisnya juga diatkan Imam Ahmad dan Hakim. Dan Hakim mengatakan sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Namun pendapat Al-Hakim ini dikritik oleh Dzahabi, bahkan ini hadis adalah munqati'. Maka di sini dinilai hasan oleh Al-Busiri, dinilai sahih oleh Al-Hakim, namun dinilai dhaif oleh Dzahabi. Demikian juga dinilai sebagai hadis yang dhaif oleh muhaqqiq kitab Tibyan. Sedangkan Abdul Qadir Arnaud cuma mencukupkan diri dengan komentar Al-Busiri yang mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Dari Abu Musa aidan radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah a'rifu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui suara rombongan orang-orang Asy'ariyin, kabilahnya Abu Musa al-Asy'ari, suara-suara mereka ketika membaca Al-Quran ketika mereka memasuki waktu malam. Dan aku mengetahui tempat tinggal mereka berdasarkan suara-suara mereka ketika membaca Al-Quran di waktu malam, meskipun aku tidak mengetahui tempat-tempat tinggal mereka ketika mereka tinggal di siang hari. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kabilah Asy'ariyin. Kenapa? Karena kegemaran mereka membaca Al-Quran di awal malam. Hina takhalu, ketika mereka hina yadkhuluna bilail, ketika mereka memasuki waktu malam. Demikian juga membaca Al-Quran di tengah malam. Wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Quran bil lail. Maka ini pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kabilah Asy'ariyin, dan di antara amal mereka adalah membaca Al-Quran ketika mereka memulai memasuki waktu malam. Maka ini menunjukkan di antara amal yang terpuji, waktu yang baik untuk membaca Al-Quran dalam baca Al-Quran ketika dukhulul lail, mulai tibanya waktu malam, ya, pada maghrib, setelah selesai sholat maghrib. Maka waktu setelah selesai sholat maghrib, awal malam, digunakan untuk membaca Al-Quran adalah satu perbuatan yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sebab Nabi memuji kabilah Asy'ariyin. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Zainul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara indah kalian. Diatkanlah Abu Daud, Nasa'i dan yang lainnya. Kesimpulannya di sini sahih. Diatkanlah Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Maka di sini dalil Ahlu Sunnah yang mengatakan bahasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian." Maka suara bukan Qur'an, Qur'an bukan suara. Maka di sini kata ulama Ahlu Sunnah menunjukkan kalau Qur'an itu bukan suara orang itu berbeda dengan Al-Qur'an. Karena Nabi katakan, "Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian." Maka suara dengan Qur'an adalah dua hal yang berbeda. Maka Al-Quran bukan makhluk. Namun dia adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan dari dari Ibnu Abi Dawud, dari Ali radhiyallahu anhu, Ali mendengar dojatan narsin, suara gempar. Ya. Masjid itu gempar, orang itu gempar, fil masjid di dalam masjid. Masjid itu gempar, goyang, guncang. Kenapa? Ya kok unal Quran. Karena semua orang di dalam masjid baca Quran. Maka Ali kemudian mengatakan tu bali haula kana kanu ahabban nasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka mengatakan asar perkataan Ali ini statusnya sanadnya dhaif. Lihatkan At-Tabrani di Mujam al-Awsat. Fal-atharu da'ifu sanad, isnad, maka ringkasnya riwayat perkataan Ali ini adalah sanadnya da'if. Ya, demikian yang kita baca sebatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa ruta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada kitab atau buku terjemahan yang membahas kehidupan setelah wafatnya jasad selain kitab rohnya Ibnu Al-Qayyim? Jawabnya banyak. Di antara kitab yang paling lengkap tentang bahas tentang masalah ini adalah kitab At-Tadhkirahnya Al-Qurtubi. At-Tadhkirah karya Qurtubi yang sudah diterjemahkan. Namun yang diterjemahkan adalah kitab aslinya. Namun ya banyak riwayat yang dhaif yang perlu diteliti. Sebenarnya kitab ini sudah ditahqiq, sudah diteliti. Tapi wallah alam yang diterjemahkan nampaknya kayaknya setahu saya adalah bukan kitab yang sudah diteliti kan, tapi At-Tadhkirah yang masih asli. Atau demikian juga bisa membaca Yaumul Akhir karya Syekh Dr. Umar Sulaiman Askar, yang seri buku beliau tentang hari akhir di seri yang pertama. Saya juga membahas tentang masalah kematian dan berbagai hal yang terjadi pasca kematian. Kalau tidak salah diterjemahkan di Yaumil Akhirnya Umar Askar diterjemahkan dengan Eskopi di Hari Akhir atau apa, saya lupa. Apakah kewajiban ahli waris orang yang meninggal pada bulan Ramadan ini untuk puasa yang ditinggalkan orang yang meninggal, apakah membayar fidyah atau mengkodok puasa orang yang meninggal tadi? Orang yang meninggal di bulan Ramadan, jika dia meninggal di bulan Ramadan, dia sebelumnya sakit, ya, mulai akhir Sya'ban atau mulai awal Ramadan dia sakit, dan akhirnya meninggal di tengah bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban apapun untuk ahli waris. Tidak ada kewajiban fidyah, tidak ada kewajiban qadha. Yang ada kewajiban untuk ahli waris ketika ada seorang yang sakit, kemudian tidak puasa di bulan Ramadan, setelah akhir Ramadan dia sehat. Ya. Anggap aja misalnya satu Ramadan, satu bulan dia sakit, Sawal dia sehat, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dia sehat, waras, ya. Muharram dia meninggal. Muharram dia meninggal. Setelah dia memiliki kesempatan untuk mengkodok. Dia telah memiliki kesempatan untuk mengkodok. Namun dia belum mengkodok. Dia kesempatan sehat Sawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan. Nah, dia enggak kodok. Dan tinggal di bulan Muharram. Nah ini, di sini ada kewajiban untuk ahli waris. Kalau menurut Imam Ahmad, kewajibannya adalah karena puasa yang ditinggal dari puasa Ramadan, maka kewajibannya adalah fidyah. Ini menurut jumhur dan itu insya Allah yang lebih kuat, maka ahli warisnya bisa berpuasa untuk orang tersebut. Apakah dalam setiap majelis, semisal majelis ilmu, setiap orang harus membaca doa kafaratul majelis jika majelis telah berakhir, atau yang membaca cukup satu orang saja yang ada di majelis tersebut? Jawabannya, kalau harus tidak harus. Ini istihbab aja, anjuran, Kalau orang ingin mendapatkan fadilah bacaan kafaratul majlis, yang itu akan menghapus mungkin perkataan-perkataan yang salah, yang tidak benar, yang ada selama majlis tersebut, ya, maka adalah dia membacanya. Tidak cukup dia wakilkan pada orang lain. Salat tahajud sebaiknya baca Quran dengan suara keras atau pelan, ukuran keras dan pelannya seberapa? Untuk salat tahajud di luar Ramadan, maka boleh lirih dan boleh keras. Dua-duanya pernah Nabi lakukan. Dua-duanya pernah Nabi lakukan. Maka boleh lirih dan boleh keras. Kerasnya, ya, tergantung kondisi. Jika dia punya tujuan untuk membangunkan istrinya, untuk juga ikut bangun, ya, maka ya keras, ya, yang agak bisa membangunkan. Dan jika dia tidak ingin membangunkan istrinya, karena kasihan kecapean seharian, ya, butuh istirahat, ya, maka dia keras yang secukupnya. Bila seorang baca Quran dengan Quran yang di dalamnya ada terjemahnya, disebut membaca Al-Quran dengan hafalan atau membaca Al-Quran dengan mushaf. Tidak dua-duanya. Tidak disebut membaca Quran dengan mushaf dan tidak disebut membaca Quran dengan hafalan. Namun membaca Al-Quran dengan terjemahan. Sopankah mengatakan kepada ustaz lain, afwan ustaz fulan, ustaz fulan mengatakan ini hukumnya makruh. Jawabannya ini adalah satu yang tidak beradab dalam bertanya. Ini adalah ngadu ustaz. Dan ini adalah satu hal yang tidak benar dan satu hal yang tidak boleh dan satu hal yang sikap yang tidak adab dalam bertanya. Sikap yang benar ketika seorang itu ingin tahu pendapat seorang ustaz tentang satu pendapat, dia katakan, "Ustaz, ada orang yang mengatakan. Ada orang mengatakan. Bahasanya hal ini hukumnya demikian. Gimanakah komentar antum tentang pendapat semacam ini? Atau gimana komentar ustaz tentang pendapat semacam ini?" Gitu. Kalau dia nyebutkan nama ustaz, maaf kalau ustaz itu yang lebih senior daripada Anda. Itu mengatakan hukumnya demikian. Ini kurang ajar ini. Ya sudah, kalau kita mantap dengan ustaz tersebut, ya sudah diambil, jangan perlu ditanyakan dengan perlu diadukan pada mengadu dua dai, ya. Ini sikap yang tidak benar dan merusak persaudaraan, merusak hubungan. Ini bisa terjadi dengan sikap-sikap semacam ini. Apakah dalilnya bahwasanya berdoa di sujud terakhir dengan bahasa Indonesia itu makruh? Ingat, anjuran untuk berdoa tidak khusus untuk sujud terakhir. Dari sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalau empat rakaat, berapa kali sujud berarti? Delapan. Mau sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke delapan semuanya dianjurkan untuk berdoa. Dan pernah kita sampaikan bahasa yang jika menggunakan bahasa Indonesia, maka hukumnya makruh. Dan ini kata Syekhul Islam di Iqtida' Shiratal Mustaqim adalah pendapat jumhurul fuqaha. Yeah. Jumhurul fuqaha mengatakan bahasanya makruh hukumnya di dalam sholat itu ada bahasa selain bahasa Arab. Yeah. Makruh hukumnya. Maka kalau perkataan Syekhul Islam kurang lebih demikian isinya, maka bisa kita pahami dari perkataan Syekhul Islam di antara bentuk makruh hukumnya menurut jumhurul fuqaha dalam sholat ada bahasa selain bahasa Arab, ya, semisal orang itu berdoa dalam sujud kemudian menggunakan bahasa selain di luar bahasa Arab. Wallah alam tentang dalil tegasnya untuk menghukumi hal ini, namun yang jelas kata Syekhul Islam ini pendapat jumhurul fuqaha. Bagaimana kau membaca Al-Quran bersama-sama dalam satu tempat di mana masing-masing orang membaca satu juz? Di daerah saya hal ini rutin dilakukan setiap minggu. Mereka menamai dengan khataman Quran. Biasanya setiap orang sudah memiliki jatah juz tersendiri. Bila ada yang berhalangan hadir, maka ia membacanya di rumah. Maka di satu tempat kumpul, ini juz 1, juz 2, sampai 30 orang. Maka ini termasuk, kalau kita bawa kepada penjelasan Muslimin, termasuk yang keberapa? Hah? Satu tempat, dan masing-masing juznya sendiri-sendiri 30 orang. Ini termasuk penjelasan keberapa? Rincian keberapa? Hah? Ketiga. Ya? Nanti boleh contohkan, ada orang duduk di shaf, sholat, dan baca Quran sendiri-sendiri, satu tidak mendengarkan yang lain. Maka kalau dilihat dari baca Qurannya, maka ini boleh-boleh saja. Akan tetapi, anggapan kalau itu khatam Al-Quran, ini yang tidak benar. Ya. Karena tidak ada yang khatam. Orang yang jatahnya juz 1, cuma khatam juz 1. Orang yang jatahnya juz 2, khatam juz 2. Siapa yang khatam Quran? Tidak ada yang khatam Quran. Ya. Maka kalau dianggap sebagai khatam Quran, ini yang tidak tepat. Ya. Tapi kalau membacanya tidak masalah. Salat Aid, salat itu artinya salat hari raya, boleh jadi Idul Fitri ataukah hari raya salat Aid, salat hari raya Idul Adha. Berapa ketentuan jarak perjalanan dikatakan safar? Apakah 3 jam? Perjalanan naik bis bisa dikatakan safar? Jawabannya, safar tidak ditentukan dengan jarak, tidak ditentukan dengan jam. Ya, nanti tidak ditentukan dengan kesulitan, akan tapi ditentukan dengan al-uf. Kalau dengan kesepakatan masyarakat, jika kesepakatan masyarakat menilai hal tersebut sudah bepergian, ya maka itu bepergian. Jika masyarakat menilai ini belum bepergian, maka itu belum bepergian. Maka ini berubah-ubah sesuai keadaan, kondisi, dan yang lainnya. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Benarkah orang yang bersafar dianjurkan untuk tidak puasa karena termasuk bentuk keringan dari Allah? Jawabannya, dirinci, perlu rincian. Dianjurkan untuk tidak berpuasa bagi orang yang safarnya itu repot, karena dia naik bis ekonomi, panas, macam-macam. Lemeslah kalau dia berpuasa, nah maka dianjurkan untuk orang ini untuk berbuka dan tidak berpuasa. Ya, namun, maka tidak semua kondisi musafir dianjurkan untuk berbuka. Apa baca Quran bagi wanita apakah harus dengan pakaian tertutup seperti halnya salat? Jawabannya tidak, karena tidak ada dalil yang mengharuskan demikian. Sebagaimana difatwakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Jika seorang duduk dalam majelis ilmu kemudian dia berhadas lalu dia keluar untuk wudu kemudian dia kembali duduk di majelis tersebut, apakah ini bentuk adab dalam majelis ilmu? Mohon penjelasan dalilnya. Apakah hal ini berkaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa malaikat akan mendoakan orang yang duduk berzikir selama dia belum berhadas? Jawabannya tidak ada hubungan antara masalah yang ditanyakan dengan hadis tersebut. Hadis ini bicara, hadis yang disampaikan berbicara tentang keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid, sholat fardu berjamaah di masjid, kemudian setelah selesai sholat berjamaah, dia masih duduk di tempatnya, maka malaikat terus mendoakan selama dia belum berhadas. Jika dia sudah berhadas, meskipun dia keluar ke masjid, berwudu dan balik lagi, keutamaannya sudah selesai. Keutamaannya sudah berakhir. Maka tentang pertanyaan duduk di majelis ilmu, kemudian berhadas, kemudian keluar untuk berwudu, maka setelah berhadas, itu dia kemudian ngantuk, ya, maka kemudian dia menghilangkan ngantuk dengan berwudu, maka tidak mengapa. Namun jika tidak, maka itu bukan bagian dari adab duduk di majelis ilmu. Bagaimana jika tadarus dengan penguras suara, masyarakat malah sekitar tambah senang, buktinya memberi minuman dan makanan untuk yang tadarus. Dan memberi makanan dan minuman untuk tadarus karena sudah dijadwal. Karena sudah dijadwal sama panitia di masjid, ini pemberi makanan untuk acara tadarus, dijadwal ibu ini, hari ini. Ya sudah dijadwal, masa enggak ini? Nanti dibilang wah pelit atau apa, nah. Oleh karena itu maka jika seorang itu objektif, maka yakin tadarus yang dengan pengeras suara itu banyak madharatnya, banyak masalahnya. Pertama, itu bisa jadi kemungkaran sosial. Kemungkaran masyarakat. Ketika yang baca Al-Qur'an itu gratul-gratul, bacaannya babak belur, maka satu kampung itu mendengar maksiat. Ini mendengar kemungkaran yang wajib diubah dan wajib diingatkan dan ditegur. Nah, itu dan betapa banyak yang tadarus itu yang model ini. Nah, biasanya hobi semangat baca untuk baca Quran dengan model tadarus dengan pengeras suara itu yang model yang bacanya masih gadul-gadul itu. Kemudian yang kedua, ada sering kali ini sampai larut malam, ganggu orang tidur, jam istirahat, dan seterusnya. Kenapa dalam kitab Tibyan An-Nawawi banyak menukil perkataan Ghazali, sementara di sisi lain karya-karya Ghazali dari yang saya dengar banyak berisi hadis-hadis yang daif dan ilmu filsafat. Ghazali adalah seorang ya, Abu Hamid Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ingat, mudah untuk ingat nama Abu Hamid Ghazali karena dia namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Maka beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah orang yang lemah dari sisi hadis. Ya, orang yang bermasalah dari sisi filsafat. Ya, sebagaimana dikatakan oleh muridnya Ibn al-Arabi, beliau katakan, guru saya, yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, adalah orang yang berusaha untuk membantah filsafat dengan belajar filsafat, akan tapi setelah beliau menelannya, beliau sulit memuntahkannya. Nah, itu kata muridnya Ibnul Arabi. Setelah beliau menelannya, menelan ilmu filsafat, beliau sulit untuk memuntahkannya. Artinya terpengaruh. Niatnya aslinya baik, namun terpengaruh karena kekurangan alat dan piranti dan belum saat ya, atau karena faktor yang lain, maka beliau terpengaruh dengan filsafat. Demikian juga dalam masalah, beliau bermasalah dalam masalah sisi kesufian beliau, dan beliau bermasalah dari sisi masalah akidah. Beliau adalah seorang Asy'ari, non beliau adalah imam dalam masalah fikih. Beliau adalah imam ulama besar dalam masalah fikih, ulama besar mazhab Syafi'i dalam masalah fikih. Setelah Al-Ghazali, semua kitab fikih mazhab Syafi'i adalah anak bukunya Ghazali. Setelah Ghazali, maka semua buku fikih mazhab Syafi'i itu berhutang budi pada bukunya Ghazali. Kalau tidak mukhtasornya, ya ringkasannya. Kalau enggak ini ya sarah untuk ringkasannya bukunya Ghazali dan seterusnya. Maka beliau imam besar dalam masalah fikih. Maka untuk orang yang berilmu, tidak masalah mengambil dan mengambil faedah dari perkataan Abu Hamid Al-Ghazali, terlebih lagi dalam masalah fikih. Tidak diingkari beliau adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Maka ringkasnya, nilai dari satu buku itu adalah tergantung bukunya masing-masing. Secara umum orangnya bermasalah. Dan kalau dia punya buku yang bagus, dalam buku fikihnya itu masya Allah bagus, maka tidak masalah mengambil faedah dari bukunya. Non bukunya yang bermasalah, maka bukunya yang bermasalah maka dilihat. Untuk orang awam, tidak boleh membacanya, tidak boleh mentelaahnya. Untuk orang yang berilmu yang bisa memilah dan memilih, maka tidak mengapa membacanya dan mengambil manfaat darinya. Apakah orang yang baru belajar agama harus datang ke majelis dengan membawa kitab, padahal orang ini belum bisa membaca kitab, atau dia hanya mendengarkan saja? Tidaknya dia datang ke majelis dengan bawa buku catatan. Tidak yang pertama, tidak yang kedua, dia hendaklah datang dengan bawa buku catatan. Apa yang bisa dia tangkap dari apa yang disampaikan adalah dia catat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qaidu al-ilma bil kitab. Catatlah, ikatlah ilmu dengan mencatat. Salat jenazah, bacaan dijarkan atau sir untuk imam dan makmumnya. Bacaan takbirnya imam dijaharkan. Dan bacaan al-fatihahnya imam dan baca ini disirkan. Apakah istri paman, istri kakek adalah mahram? Jawabannya tidak. Yang mahram itu adalah bibi, dan istri paman bukan bibi. Istri paman itu bukan bibi. Hukum menyalami nenek-nenek yang tua karena takut terjadi salah paham. Untuk menyalami nenek-nenek, hukumnya diperselisihkan ulama. Sebagian ulama, sebagian mazhab semacam Hanabilah itu membolehkan menyalami seorang laki-laki menyalami nenek-nenek tua. Dengan catatan amnul fitnah, dan dia adalah nenek-nenek tua yang secara umum dikatakan tidak ada orang yang tertarik dengannya. Nah, ini menurut sebagian mazhab, ini dibolehkan. Semacam Hanabilah. Meskipun sebagian ulama berpendapat, semacam ini pendapat Syekh Al-Albani, demikian juga pendapat Ibn Bas, beliau di antara ulama yang memilih melarang semua bentuk salaman dengan lawan jenis, baik nenek-nenek untuk laki-laki ataupun kakak-kakak untuk perempuan. Namun sebagian ulama membolehkannya dengan syarat amnul fitnah, tidak ada dikhawatirkan gimana-gimana, dan nenek-nenek tersebut adalah orang yang secara standar jadi tidak ada lagi orang yang berminat dengannya. Dan di antara ulama mu'asirin yang memilih untuk boleh kalau untuk nenek-nenek, itu Syekh Abdullah Ali Basam di Taudil Ahkam, di Kitabul Jami'. Dan berkaitan dengan masalah ini, wallah ta'ala a'lam, pendapat yang saya nilai nampaknya lebih kuat adalah pendapat ulama atau mazhab yang membolehkan. Bolehkah menggunakan hailer atau menghirup obat penyembuh asma dengan hidung ketika puasa Ramadan? Jawabannya, ini dibolehkan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz, demikian juga oleh Ibn Utsaimin. Beliau katakan ini bukan termasuk pembatal puasa. Seorang mendapatkan pahala sesuai dengan banyaknya niat yang dia niatkan, kenapa nampak bertentangan dengan pelajaran di Qawaidul Hisan? Bukankah seorang yang tidak berniat punya anak soleh, terus tidak sengaja anaknya menjadi anak soleh, tetap mendapatkan pahala? Jawabannya, sumber pahalanya berbeda, tidak bertentangan. Kalau pelajaran di Qawaidul Hisan yang mengatakan orang itu mendapatkan pahala padahal tidak punya niatan anaknya untuk jadikan anak soleh, ya, pinginnya dijadikan ya mungkin malah dijadikan yang anak orang umum saja, yang umum-umum sajalah, enggak usah jadi soleh, standar nasional lah. Kata orang kan, jadilah orang yang nasional. Jadi ya, ingin jadi punya anak nasional, enggak ingin punya anak yang soleh. Kok ternyata ya, anaknya tadi tersesat ke jalan yang benar. Sehingga ayahnya jadi orang yang soleh, maka dia mendapatkan pahala. Orang tuanya mendapatkan pahala. Dan pahala kenapa? Karena asar. Asarul amal. Asar. Adapun orang yang mendapatkan, orang itu mendapatkan niat pahala karena berbanding lurus dengan banyaknya niat, maka ini apa, sumber pahalanya apa? Niat lain. Ini bukanlah dua hal yang bertentangan. Apakah menangis saat sholat tapi tidak karena makna surat Al-Quran yang dibaca, namun karena satu kejadian tertentu membatalkan sholat? Nangisnya tidak dibuat-buat. Nangis dalam sebagian orang beranggapan bahasa nangis dalam sholat itu membatalkan sholat karena ada suara ya, selain bacaan sholat. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Nah, seandainya ilah batal adalah karena ada suara, maka sama saja antara menangisnya karena Quran ataukah menangisnya karena baru saja kehilangan motor kemudian sholat, masya Allah, kemudian bisa nangis. Maka sama saja, karena ilahnya apa? Suara. Maka anggapan kalau bahasanya ilahnya adalah suara, kalau ada suara yang keluar, ada suara keluar maka sholat itu batal. Dan ini dianggap ilah, maka ini satu hal yang tidak benar. Buktinya Nabi menangis dalam sholat, para sahabat menangis dalam sholat, dan sholat mereka tidak batal. Dan tentu ada suara dalam tangisan tersebut. Tetap ada suara meskipun itu pelan atau lirih sekalipun ada suara. Oleh karena itu yang benar, nangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kalau berbuat baik tapi tidak niat, apakah tetap mendapatkan pahala? Jawabannya tidak dapat apa-apa. Ya cuma ada orang yang membutuhkan pertolongan, jatuh, kemudian kita tolongi, kenapa? Ya, enggak enak, masa dilihat orang, ada orang jatuh, kita kok cuma diam saja enggak nolongi. Enggak ada niatnya cuma itu. Ya, ya pantasnya lah, ada orang jatuh ya ditolongi. Oh, kalau niatnya cuma pantasnya, enggak ada nilainya. Tapi jika dia menolong tersebut, kenapa? Karena saya ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanal abdu fi auni, innallaha fi auni abdi makanal abdu fi auni akhihi, sehingga Allah akan menolong seseorang ketika orang tersebut menolong saudaranya, ya, maka dia akan mendapatkan pahala dari niatnya tersebut. Apakah ada balasan pahala untuk orang yang di luar Islam yang berbuat kebaikan yang banyak? Kalau balasan pahala tidak ada, akan tapi balasan ada. Ya. Allah balas kebaikan sosial yang dilakukan oleh orang-orang kafir, yang bantu orang miskin dan yang lainnya, dengan Allah balas di dunia, dengan diberi kesehatan, dengan diberi kok kayaknya kok nggak pernah sakit. Nah itu balasan, balasannya karena balasan untuk amal-amal kebaikannya di dunia. Adapun pahala di akhirat maka tidak ada. Doa berbuka puasa yang banyak dikenal di masyarakat Allah malaka sumtu, itu daifnya dari sisi mana? Daifnya karena hadis mursal. Ya, tabi'in langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa benar cukup orang yang, apakah benar sikap orang yang sholat jamaah di banyak masjid tujuannya untuk azan karena dia mengharapkan pahala muadzin? Meskipun di masjid tersebut sudah ada muadzin tetap, yang boleh jadi dia tidak suka dengan orang tersebut. Maka jika di satu masjid itu terdapat muadzin tetap, ya maka yang paling hak untuk beradzan adalah muadzin tetap yang ada di masjid tersebut. Namun kalau masjidnya tersebut tidak ada muadzin tetap, ya maka di sini ya, terdapat keutamaan yang sebagaimana Nabi katakan, seandainya orang itu tahu pahala beradzan, maka orang akan, dan orang tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan berundi, maka niscaya orang kan berundi. Tapi kalau di masjid ini ada muadzin tetap, maka kita nasihatkan dan kita sarankan ya untuk minta izin kepada muadzin tetap jika dia mau beradzan. Jika diizinkan enggak masalah, jika tidak diizinkan maka itu hak otoritas muadzin tetap yang ada di masjid tersebut. Membaca Al-Qur'an dari pertengahan hingga pertengahan, bukan awal sampai akhir, apa disebut juga khatam? Dari pertengahan sampai pertengahan. Kok bisa dari pertengahan sampai pertengahan? Kalau dari pertengahan sampai pertengahan itu kan ketemu awal sampai akhir kan? Kalau orang itu baca dari pertengahan sampai pertengahan, atau ini? Jadi ada orang memulai baca Quran. Dia memulai untuk membaca Quran, oh mungkin yang ditanyakan adalah, ada orang mulai membaca Al-Quran dari juz 15. Dia enggak baca dari juz awal. Nah, namun dia bacanya dari juz 15. Dia terus sampai ketemu juz tersebut. Apakah ini disebut khatam? Kalau khatam dalam pengertian dia membaca semua surat, semua ayat di Quran, ya maka berarti dia dapatkan status khatam. Cuma dia dari tengah separuh yang kedua, kemudian separuh yang pertama. Status khatam insya Allah didapatkan. Baca Al-Quran dalam hati, apakah termasuk qiraatul Quran dan mendapatkan pahala? Telah kita bahas. Bahasanya, membaca Quran dengan hati, itu tidak disebut qiraah. Tidak disebut membaca, maka tidak ada untuknya pahala membaca Al-Quran. Apakah diperbolehkan sholat sendiri yang dijarkan pada waktu subuh, maghrib, dan isya? Ada orang sholat munfarid, kemudian sholat subuh, maghrib, dan isya dengan suara keras, jawabannya boleh, kecuali jika ganggu orang. Apakah bisa disamakan dengan baca Al-Quran yang dijarkan tadi? Tidak. Ya. Maka sholat yang jahriyah, maka boleh dikeraskan dengan catatan tidak mengganggu orang lain. Demikian wassalallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa rudawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.